Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan wa rahmatan wa syifaan lil mu'minin. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala rasulin amin. Sayyiduna wa habibuna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah. Kerinduan kita kepada Al-Quran menyebabkan kita semakin mendalami isi kandungan Al-Quran. Semoga kajian-kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi yang setiap hari disampaikan di radio yang kita cintai ini sedikit demi sedikit menambah ketakwaan kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, pada hari yang berbahagia ini kita akan membahas firman Allah pada surah At-Taubah ayat ke-13 bersama dengan tim terjemah Safir Al-Azhar Ikatan Alumni Universitas Al-Azhar Mesir di Medan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. Artinya, mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang merusak sumpah atau janjinya, padahal mereka telah keras kemauannya untuk mengusir Rasul, dan mereka lah yang pertama kali memulai memerangi kamu. Mengapa kamu takut kepada mereka, padahal Allah lah yang berhak untuk kamu takuti jika kamu benar-benar orang yang beriman. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang kita bahas pada hari ini memiliki kaitan yang erat atau munasabah yang begitu kuat dengan ayat yang sebelumnya, di mana pada ayat sebelumnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman kepadanya untuk memerangi, untuk memusuhi, untuk melawan setiap gerakan yang menghinakan atau melakukan ta'an fiddin, yaitu melakukan pencercaan terhadap nilai-nilai agama, dan begitu juga terhadap orang-orang yang mengingkari janji. Dahulu ketika kita masih di alam ruh, kita pernah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah adalah pencipta kita. Allah Subhanahu wa taala merekam janji kita itu di dalam firman-Nya, "Alastu bi rabbikum." Kemudian kita pun menjawab dahulu di alam ruh, "Qalu bala syahidna." Dan kita pun pernah mengatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita mengakui Allah adalah Tuhan kita, Allah adalah sembahan kita satu-satunya, dan kita bersaksi di hadapan Allah. Nah, janji itu juga kemudian ketika kita dilahirkan oleh kedua orang tua kita di alam yang fana ini, maka kemudian kita dituntun dengan suatu syariat yang kita sebut dengan agama Islam. Maka Islam ini sendiri atau memeluk ajaran Islam, mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga dalam janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam surah At-Taubah ayat ke-13 ini Allah kembali mengajak dan menghimbau, ala tuqatilu qauman. Mengapa kamu tidak memerangi? Jadi ini sebenarnya bukan pertanyaan. Nanti Ustaz Fajrul akan mencoba untuk membahas tentang makna lughawinya tentang ala tuqatilu qauman. Di sini Allah mengajak kita untuk memerangi orang-orang kafir itu yang telah mendustai atau telah melanggar janji mereka sendiri. Dan di dalam sejarah kita mendapatkan bahwa orang-orang musyrik Quraisy yang berada di Mekah ketika itu, mereka mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah, dan akhirnya beliau pun pindah ke Madinah atau hijrah ke Madinah. Dan ternyata kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, di Madinah juga beliau mendapatkan perlawanan, yaitu mendapatkan katakanlah musuh baru berupa orang-orang Yahudi yang suka mengingkari janji perdamaian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam ayat ini dengan begitu tegas, atakhshawnahum? Apakah kamu takut kepada mereka, yaitu terhadap orang-orang yang menghinakan agama, orang-orang yang menghancurkan agama ini walaupun dia mengaku dirinya sebagai muslim, apalagi orang-orang kafir yang jelas kekufurannya? Apakah kamu takut kepada mereka? Kemudian Allah menjawab pertanyaan itu sendiri, fallahu ahaqqu an takhshawun, sesungguhnya Allah lah adalah zat yang sepatutnya kamu takut kepadanya. Jadi tidak ada yang perlu ditakuti oleh seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dan beragama Islam terhadap makhluk di muka bumi ini dan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di studio telah hadir para narasumber kita Ustaz Fajrul dan Ustaz Perdana yang akan mengupas ayat ini lebih mendalam lagi. Fadhol Ustaz Fajrul. Iya, lebih sangat menarik lagi dalam kajian kita ini kalau kita kupas dengan bahasa atau lughah, bahwasanya ketika Allah memulai dengan kata ala, ala di sini adalah terkandung makna peringatan atau tanbih. Walaupun dia memang ala di sini adalah untuk menyeru kepada suatu pekerjaan. Kenapa harus diseru terhadap satu pekerjaan tersebut? Karena disebabkan kelalaian umat Islam pada saat itu, maka digunakanlah walaupun hanya sekedar sedikit, tapi itu sudah terjadi, ada kelengahan, ada kelalaian di situ, maka dikatakanlah ala tuqatiluna qauman nakasu aymanahum. Diingatkan Allah dan Rasul dan Rasulnya diingatkan dan umat Islam pada saat itu bahwasanya masih banyak di kota Mekah ataupun di kota Madinah pada saat itu masih banyak orang-orang yang melanggar janji kepada Rasulullah dan umat Islam secara keseluruhan. Karena apa? Karena pada masa zaman Rasulullah tersebut itu ada dua kekuatan, Ustaz. Kekuatan kaum musyrik di Mekah, kekuatan kaum musyrik yang berada di Madinah. Kaum Yahudi ya. Kaum Yahudi. Nah, inilah dua kekuatan ini. Dan mengatakan wahammu, wahammu di sini memang artinya berkeinginan. Beda dia dengan kata aroda. Aroda itu berkeinginan juga artinya, tapi kata hammu di sini mempunyai tekad yang sangat kuat, yang memang betul-betul ingin mengeluarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka ingin memulai permusuhan tersebut. Kalaulah sudah pada kondisi tersebut, suasana seperti itu, apakah maka disinilah atakhshawnahum, masihkah kita ragu, masihkah kita khawatir, masihkah kita takut terhadap mereka? Maka fallahu ahaqqu an takhshawhu, disinilah Allah kedepankan dulu labdul jalalah. Artinya kalau kita ingin berbuat sesuatu itu mestinya kita tanamkanlah dulu keyakinan kita kepada Allah sehingga insya Allah akan mendatangkan kemudahan. Mungkin ya, Ustaz Perdana, Ustaz? Iya, saya melihat satu hal yang menarik di sini bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasuli, Allah bukan mempertanyakan dalam atensi ini untuk mempertanyakan kembali sikap dari orang-orang mukmin. Kenapa sudah dibuat seperti itu? Ternyata tidak juga menampilkan reaksi yang seharusnya. Tidak ada respon sama sekali. Sedangkan seorang mukmin diperintahkan untuk kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kamu itu harus melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Dengan sikap dan perbuatan orang kafir ini, umat Islam diingatkan oleh Allah untuk memberikan reaksi. Ini satu hal yang menarik menurut saya karena di dalam kehidupan ini seseorang harus bergerak. Makanya bisa dikatakan hidup. Tanpa gerak, seseorang dikatakan mati. Tidak ada yang mengatakan orang tidur itu orang yang hidup. Ya. Kenapa? Karena dia diam, tidak ada pergerakan. Ya, walaupun sebenarnya dia hidup secara nafas, tapi tidak ada gerak dan aktivitas yang dia lakukan. Nah, inilah yang harus dilakukan oleh seorang mukmin. Ketika dia diutus oleh Allah untuk hidup di atas dunia ini, maka dia harus melakukan gerak dan memberikan reaksi terhadap respon dan reaksi terhadap berbagai hal-hal yang dia hadapi. Ketika ada orang menyakiti, maka jangan diam saja. Diam dalam artian tampilkan diri pribadi yang baik, tampilkan mana seharusnya yang bisa dijadikan contoh oleh orang-orang yang melakukan keburukan kepada kita. Pada saat kita katakanlah dipandang negatif oleh orang lain, maka kita harus membersihkan diri dengan menampilkan sikap-sikap yang terbaik, sehingga akhirnya pandangan yang negatif orang itu berubah menjadi pandangan yang positif. Inilah yang diinginkan oleh ayat ini, bahwa sebagai seorang muslim kita harus berusaha keras untuk melakukan yang terbaik di dalam kehidupan. Ketika umat Islam pada saat sekarang ini sudah dijelek-jelekkan di mata dunia, dianggap sebagai teroris, kemudian dipojokkan seperti muslim di Palestina yang diserang terus-terusan, Irak yang sudah dihancurkan dan sebagainya. Ini seharusnya memberikan reaksi baru dari diri umat Islam untuk tidak hanya sekedar diam saja atau hanya sekedar bisa mengucapkan kalimat ya kasihan sekali atau yang senada dengan itu, tanpa melakukan tindakan-tindakan yang jauh lebih bermanfaat dari itu. Ketika kita melihat Irak sudah dihancurkan, maka sebagai seorang muslim kita harus memberikan reaksi dengan mempersiapkan diri dengan teknologi yang lebih maju daripada yang sudah diperoleh oleh orang negara-negara lain. Pada saat misalnya kita dipojokkan dengan bahasa-bahasa teroris, ya bahasa-bahasa negatif lainnya, sebagai umat Islam kita harus dapat menampilkan diri, berikan reaksi, berikan penampilan yang terbaik, sehingga akhirnya ketika orang melihat ada orang yang mengatakan umat Islam adalah teroris, maka akan ada orang lain yang non-muslim yang akan mengatakan tidak seperti itu, saya melihat umat Islam itu adalah profil yang terbaik, bertetangga baik dan sebagainya. Jadi inilah yang harus dilakukan oleh seorang muslim di dalam kehidupannya, harus ada gerak, harus ada reaksi, harus ada usaha-usaha yang keras untuk menampilkan kebaikan di dalam kehidupannya. Iya, kalau bisa saya menambah dalam tafsiran ayat ini, ketika Allah berfirman mengingatkan kita atakhshawnahum, alif di situ atau hamzah di situ adalah istifham istingkari. Artinya apa? Artinya Allah ingin mengingatkan, tak sepantasnya lah kamu takut kepada mereka. Tak pantas itu. Kira-kira begitu Allah ingin mengingatkan. Khitabul qulub ditujukan kepada hati kita. Karena di akhir ayat ini dikatakan adalah in kuntum mu'minin. Mana keimanan Anda? Kalau Anda memang betul sudah mengaku Anda itu beriman, mu'min kepada Allah, mana? Nah inilah konteks ayat ini kan sangat klop sekali, arti memadukan dia antara yang Allah ingatkan kita sebagai makhluk hamba yang sering lalai lupa, dan Allah ingatkan bahwasanya kita ini sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini satu pertanyaan kepada Ustaz Adi ini. Menarik saya kira, atakhshawnahum, apakah ada indikasi bahwa umat Islam saat sekarang ini sudah terkena penyakit atakhshawnahum itu, merasa takut? Iya, kalau kita melihat hal seperti itu, kadang-kadang pada orang-orang tertentu itu sangat terlihat jelas, Ustaz. Ya, seperti yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, saya melihat orang-orang yang mengagung-agungkan isu pluralisme beragama dalam artian yang terlalu luas, dalam artian yang menyatakan agama Islam ini harus menghormati, harus begini, seakan-akan Islamnya itulah yang salah, maka ini adalah orang-orang pengecut. Orang-orang yang penakut sebenarnya. Mungkin bukan karena takut saja, tetapi memang sudah jauh iman itu dari hatinya. Padahal kalau kita lihat dalam konteks ayat ke-13 ini dari surah Taubah ini, jelas Islam itu tidak pernah mendahului tetap untuk berperang, tetapi dialah yang selalu dimusuhi terlebih dahulu, artinya diserang terlebih dahulu. Ya, kama bada'ukum awwala marrah, wahum bada'ukum awwala marrah, sebagaimana mereka lah yang dahulu pernah lebih awal, lebih terdahulu menyerang kamu. Jadi serangan-serangan yang dilakukan saat sekarang ini, baik itu dalam bentuk wacana pemikiran, ekonomi, politik, budaya, ini sudah sangat terang-terangan. Begitu, betapa sekarang pendidikan kita saat sekarang ini dalam aspek keagamaan itu sudah sangat lemah dan sangat rendah sekali pengetahuan terhadap agama. Ditambah lagi orang-orang yang mengaku dirinya sebagai intelektual muslim, kemudian menyerukan bahwa seluruh agama itu mengajak kepada kebaikan dan seluruh agama itu baik-baik saja, yang tiapa muslim kafir semuanya masuk surga. Ini sesuatu hal yang sungguh sangat naif sekali kalau keluar dari mulut seorang muslim. Artinya bisa disimpulkan bahwa ketika ada orang yang berani terhadap agamanya, takut kepada orang lain, itu artinya dia sebenarnya tidak mengerti terhadap agamanya. Bisa tidak mengerti, bisa juga karena pengecut itu tadi. Apalagi kalau dia mengatakan nanti kan kalau kita mengatakan orang-orang kafir di luar Islam itu masuk neraka, maka kita nanti dibilang juga oleh orang-orang kafir itu masuk neraka. Kenapa takut? Iya, takut dia masuk neraka. Takut dia masuk neraka karena orang kafir bilang seperti itu kepada diri dia. Lebih suka dia orang kafir masuk surga. Iya, masuk surga. Jadi kemudian dia mengatakan bahwa seluruh agama itu masuk surga. Ini sesuatu bukti bahwa rasa takut itu yang tidak berpatutan itu sudah sangat menguasai diri seorang yang mengaku dirinya muslim itu tadi. Kembali kita mengatakan kepada mereka yang seperti itu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengatakan di sini in kuntum mu'minin, kalau kamu benar-benar adalah orang yang beriman. Kita senantiasa bermohon kepada Allah semoga Allah memelihara keimanan kita dan kita tidak pernah takut ketika kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Ardian Shah bersama Ustaz Fajrul dan Ustaz Perdana mengucapkan ribuan terima kasih. Ikuti terus acara ini setiap hari. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah.